بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولإخواننا. اللهم آمين. أما بعد، فضل dibaca sini. Majuan. Gak. AC-nya udah dimatiin kok. Majuan Iqbal. Sabit bit, maju bit. Ah, maju. Ah, Sofyan, maju. Sinan Bayanto. Saiful maju pul. Rapat. Somol maju somol. Apa ini situ lagi juga? Ambil mejanya bal. Pakai meja. Sudah. Mirzam, sini. Rapat. Mau ngapain maju situ? Sekaliannya di pojok-pojok kelilingin kalau kita halilan. Ah. Wadal, Saiful, baca. أشار إليها المؤلف فإذا اختلفوا فيها فإننا نقول إذا كانت الضمائر صالحة للمعنيين فهو اختلاف تنوع اختلاف تنوع كل واحد منهم ذكر نوعا وإذا لم تكن صالحة وكل واحد منهم أبا وكل واحد منهم ذكر نوعا بس. وإذا لم تكن صالحة فهو اختلاف تضاد ثم إنه تعرض المؤلف رحمه الله إلى أن المشترك هل يجوز أن يراد به معناياه والصواب أنه يجوز أن يراد به معناياه إذا لم يتنافيا مثل ما مضى في قصورة يجوز أن يراد بها المعنيان ويكون كل معنى كالمثال فيقول الله عز وجل أراد بقوله فرت من قسورة أي من الرامي فهم كحمر الوحش إذا رأت الرامية itu mafhul bi mansub bil fathah karena dia thiqal. Terus awil muradu bihi al-asadu fahum kal-hamiri al-ahliyati idha ro'at al-asada korrat li'annahu laysa indana warinatun tu'ayyidu ahadul ma'nayaini wal-labzu salihun lahuma wala munaqadun bainahuma cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, wa min dzalika ad-dhamair. Ya, yang demikian itu adalah dhamir-dhamir allati asyara ilaiha al-mu'allif. Yang diisyaratkan oleh mu'allif. Maka apabila mereka para ulama tafsir berselisih tentang domir-domir, Fa'inna nakul, maka kita menyatakan idza kanat dhamairu shalihatan lil ma'nain, apabila domir tersebut itu layak untuk merujuk kepada dua makna, maka ini termasuk di antara ikhtilafu tanawwu, yaitu ragam perbedaan yang dapat dikompromikan, dan masing-masing darinya ya Ibnu Taimiyah telah menyebutkan jenisnya. Nah, apabila dia tidak layak, wa illam takun salihatan, jika tidak cocok, tidak layak tadi dua makna tadi, maka itu adalah ikhtilafu tadad. Wa sawab, maka yang benar adalah ya, kata beliau, annahu tajuz ayurada bihi makna maknayahu idza lam yatanafaya. Ya, maka yang benar adalah bahwa diperkenankan, boleh saja dari dua makna tersebut untuk di kita maksudkan dari dua makna tersebut apabila keduanya tidak saling menafikan. Ya, contoh apa yang telah berlalu dari kalimat koswaroh, maka boleh yang dimaksudnya dengan dua makna tadi, yang dimaksud dengan koswaroh ya adalah bisa dia adalah pemburu, bisa juga dia adalah singa. Ya, ya, yang disebutkan fayakunallahu azza wajalla, mana tadi? Ya, maka wayakunu kullu ma'nan kalmisa, maka masing-masing makna itu seperti contoh. Maka Allah azza wajalla memaksudkan firman-Nya farrat min qaswarah, yang dia keledai ini lari dari qaswarah, yaitu minar rami, dari sang pemburu, pelempar, pemburu. Ya, maka mereka itu yang Allah sifati seperti keledai yang lari dari qaswarah, dari rami, fahum ka umrul wahsy, mereka berarti seperti keledai liar, idza ra'at ar-ramiya, apabila mereka melihat pemburu. Nah, atau juga yang bisa yang dimaksud dengan qaswarah tersebut adalah asad, singa. Kalau begitu mereka seperti ya, keledai ahliyah, peliharaan, yang kalau melihat idza ra'at al-asada farrat, apabila dia melihat singa dia langsung lari kabur. Kenapa? Karena kita tidak memiliki qarinah, indikasi yang menegaskan salah satu dari maknanya. Maka lafadz ini, qaswarah ini, salihun lahuma, itu cocok untuk keduanya, untuk makna pemburu atau makna singa. Wala munaqadata bainahuma, dan tidak ada ya kontradiksi di antara keduanya. Tayib, lanjut coba baca sini. Ya, siapa? Mas Yanto. Amma laukana bainahuma munaqadatan fa innahu la yumkinu an yurada bi wa amma laukana bainahuma munaqadatun isim amma laukana bainahuma munaqadatun fa innahu la yumkinu an yurada bihil ma'nayani misal qari bi makna tuhri wa bi makna haidi fala yumkinu an naqula al ayat fala yumkinu an naqula al ayata sholihatan al ayatu fala yumkinu an naqula al ayatu sholihatan lil ma'nayaini jami'an al ayatu sholihatun lil ma'nayaini al ayatu sholihatun lil ma'nayaini. Nah, ini nanti jumlah maqul bil qaul baru fi mahali nasbin, tapi dia itu seperti maqul bil qaul, ya dia mubtada khabar. Gitu. Bisa dipahami sini. Ya, kayak antum mengatakan qala Zaidun, ya qala Zaidun al-masjidu kabirun. Kita tidak mengatakan qala Zaidun al-masjida kabirun, tidak mengatakan demikian. Ini maqul bil qaul di jumlah tersendiri. Ya, seolah-olah dia filip tidak. Seolah-olah dia filip tidak. Makanya inna atau anna yang datang setelah maqul bil qaul, yang dia sebagai maqul bil qaul, dia wajib kasrah. innanya. Kenapa? Karena dihukumi fil ibtida', ya, fil ibtida'il kalam. Begitu. Bisa dipahami sini? Nah, terus fala yumkinu an naqula al ayatu sholihatan lil manayaini jami'an. Li'annahu yakhtalifu al-hukma wa la yumkinu li'annahu yakhtalifu al-hukmu fa'il dari yakhtalifu. Li'annahu yakhtalifu al-hukmu wa la yumkinu ayyajtami'a. Wa mithlu boleh juga ya ayyajtama'a bisa juga. Ya. Terus wa mithlu man raha fi sa'atil ula arwahu yutlaqu 'alal masiri ba'da zawali syamsi wa yutlaqu 'ala mujarradil masiri wa huwa mushtarakun baina mutlaqin mushtarakun wa huwa mushtarakun baina mutlaqiz dhahabi wa baina naw'in wa baina naw'in muayyanin wa baina naw'in muayyanin wa baina naw'in muayyanin aw naw'in wa baina naw'in muayyanin min adh-dhahabi wa huwa al-masiru ba'da az-zawali syamsi wa lidzalika la yumkinu al-jam'u bainahuma bi annaka law qulta man raha fi sa'atil ula ma'nahu anna sa'ata ba'da az-zawal anna sa'ata ba'da az-zawali sa'ati ba'da az-zawali sa'ati itu isim apa jamak mansalim mansub bil kasrah anna sa'ati ba'da az-zawali fa ma'nahu la tabtadi urahaka lil jam'ah lil jumu'ah lil jumu'ah lil jumu'ati ila illa ba'da zawal syamsi wa ala hadza takunu sa'at wa ala hadza takunu as-sa'atu daqa'iq li anna al imama idza zalat syamsu hadara wa idza qulna bi anna ruha mutlaqun mutlaqud dhahabi sara ruhu ya batadi'u min awalin nahari. Dhahab apa dhihab? Dhihab. Dhihab. Wa idza qulna bi anna ruha mutlaqud dhihabi sara ruhu yabtadi'u min awalin nahari ay min tulu'i syamsi. Qawluhu wal fajri wal layalin 'ashr. Wal layalin 'ashr fiha qawlan. Asbukukum ini dulu. Nah. Kemudian beliau rahimahullah taala menyatakan kata Syekh amma law kana bainahuma munaqadatun. Nah, adapun jika dua makna tersebut saling kontradiksi, saling bertolak belakang, maka fa innahu la yumkin ay yurada bihi al ma'nayan. Tentu tidak mungkin kita merujuk kepada dua makna ini secara bersamaan. Semisal kalimat al-qur'u, ya. Dia bisa bermakna tuhur suci, bisa bermakna haid. Ya. Maka masa iddah salah satu quru tiga qara. Itu bisa bermakna tiga kali suci, juga bisa juga tiga kali ya haid. Ini enggak bisa dikompromikan. Nah, wala yumkin an naqula al ayah salihatun. Ya, al ayatu salihatun lil ma'nayaini jami'an, maka enggak mungkin kita menyatakan ya dua ayat tersebut cocok untuk dua makna tadi secara bersamaan, enggak bisa. Ya, kenapa demikian? Li annahu yakhtalifu al-hukm. Karena hukumnya itu berbeda. Wala yumkin ayujtama'a, yang tidak mungkin dapat digabungkan atau dikompromikan. Ya, misal dalam hadis disebutkan man raha fi sa'atil ula. Barang siapa yang berangkat pada saat yang pertama yaitu ketika hari Jumat. Ya. Maka dia dapat kontak gitu kan. Nah, arwah yutlaku al-masiri ba'da zawali syams. Yang dimaksud dengan roh idilat diitlakan kepada al-masir. Ya, kepada al-masir ba'da zawali syams. Itu berangkat setelah matahari tergelincir. Nah, terkadang dia diitlakan kepada mujarradul masir. Ya, ala mujarradil masir. Ya, maknanya umum berangkat begitu. Maka ini mustarok. Nah, di sini memiliki beragam makna. Ya, baina mutlaqid dhihab wa baina naw'in muayyanin min adh-dhihab wa huwa al-masir. ba'da zawal syams. Itu berangkat secara umum, pergi secara umum, ya, dan juga berangkat setelah matahari tergelincir. Yang ini lidari kala yumkin al-jam'u bainahuma, enggak mungkin untuk digabungkan. Ya, enggak mungkin. Li anna kalau qulta, karena Anda kalau menyatakan man raha fi sa'atil ula ma'nahu anna sa'ati ba'da zawal. Wa ma'nahu la tabtadi'u rawahaka lil jumu'ati illa ba'da syamsi, illa ba'da zawal syamsi. Ya, barang siapa yang menyatakan, karena kalau Anda menyatakan, ya, karena kalau Anda menyatakan barang siapa yang berangkat di saat yang pertama, ya, artinya bahwa saat-saat tersebut adalah setelah matahari tergelincir, maka maknanya, makna hadis tadi, janganlah Anda berangkat, janganlah Anda memulai keberangkatan Anda untuk sholat Jumat melainkan setelah zawal syams, tergelincirnya matahari. Oh, udah mulai khutbah itu mah. Telat kalau begitu. Nah, wa idza qulna bi anna ar-ruha mutlaqu dhihab. Nah, tapi kalau kita menyatakan ruh itu adalah mutlak, berangkat secara mutlak. Sara ar-ruhu, maka ruh itu maknanya di sini adalah yabtadi'u min awalinha. Itu dimulai atau yubtada'u itu dimulai dari awal siang, yaitu min tulu'is syams. Kalau berarti dari awalnya siang itu berarti kapan? Dari terbitnya matahari, dari pagi. Ya, dari pagi, apakah dari duha? Ya. Nah, inilah makna man raha fi sa'atil ula. Barang siapa yang berangkat di waktu yang pertama. Nah, ini yang jumatan yang dapat otak. Baik, kemudian ya. Fadhal dibaca sini. Ainul. Qauluhu wal fajr, biar nyambung. Qauluhu wal fajr wa layalin ashri fiha qawlani. Wa ba'duhum qala ya layali ashri ramadhana. Wa ba'duhum qala wa layalin ashri ya ashru dhil hijjati. Fasara fiha qawlani istirahi al-lafzi. Kadzalika wasyam wal watr. Ba'duhum qala al-witru wasyakmu al-makhluku li'annahu qala wa min kulli syai'in khalaqna zawjain wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam inna allaha witrun wa ba'duhum qala wasyakmu wal-watr wal-adl li'anna kullal khalaiqi muta'addidatun imma ila syaqqin wa imma ila witrin wal lafdhu salihun lil ma'nayaini jami'an was salatu witrun li anna salata layli tuhtamu bil witri wa takunu witrun wa salatu nahari tuhtamu bil witri wa takunu witrun wa la yunafi dhalika kaum salat dzuhri arba'a rakaat wala yunafi dzalika kauna wala yunafi dzalika kaum salat dzuhri arba'a rakaat wa salatul asri arba'a rakaat fa inna salatal maghribi witr wa hadhihi awtar tilka ya'ni أن المغرب جعلت ما سبق وطرا ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إنها وطر النهار وقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا خشي أهلكم الصبح صلى واحدة فأوطرت له ما قد صلى والراجب أنها شاملة للمعنيين لأنه كلما كانت الآية تتضمن معنيين لا يتنافيان تحمل عليها لا يتنافيان تحمل tu'malu alaihima. Baik. Kemudian perhatikan wa qawlu wal fajr wa layalin ashar wa layalin ashar fiha qawlan. Perhatikan ya, wal fajr demi fajar, wa layalin ashar demi malam yang 10. Maka perhatikan wa layalin ashrin ini terdapat dalam ayat ini terdapat dua pendapat. Ba'duhum, sebagian ulama mereka menyatakan itu adalah 10 malam ya Ramadan. Sebagian menyatakan walayalin ashrin adalah 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Fasara fiha qaulani, maka jadilah di dari tafsir ini ada dua pendapat. Kenapa demikian? Lishtirakil lafzi. Karena keragaman lafaz tersebut. Kemudian demikian pula dengan firman Allah wasyafi wal watr demi ganjil, demi syafa' demi genap dan ganjil. Nah, sebagian ulama menyatakan adapun watr di sini adalah Allah, sedangkan syafa' adalah makhluk. Somol tidur? Enggak. Nunduknya begitu, mencurigakan. Ya, karena qala, karena Allah taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Berarti makhluk berpasang-pasangan, syafa'. Makhluk itu genap. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallahu witr." Sedangkan Allah itu adalah ya, yang Maha Esa, bukan yang ganjil ya. Ganjil kan Esa itu satu, ganjil satu, tiga, lima begitu. Ya, sesungguhnya Allah itu ganjil, artinya yang Maha Esa. Nah, sebagian menyatakan syafa' dan watar itu adalah al-adad. Itu artinya bilangan. Kenapa? Karena khalaiq makhluk-makhluk muta'addidatun. Ya, karena makhluk itu berbilang-bilang. Ya. Imma ila syafa'am, berbilang itu apakah itu genap atau berbilang itu adalah ganjil. Nah, lafaz ini layak bagi dua makna tadi semuanya. Salat itu ganjil, kenapa? Karena salat malam diakhiri dengan witir, maka jadilah dia ganjil. Salat siang diakhiri dengan witir, maka jadilah dia ganjil. Ya. Sholat siang diakhiri dengan witir, maksudnya dengan maghrib. Ya. Nah, kemudian sholat wala yunafi dalika kauna sholat kauna sholat dzuhri. Maka hal tersebut tidaklah menafikan sholat dzuhur yang 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Kenapa? Karena sholat maghrib itu ganjil. Ya, ya. Karena sholat maghrib ganjil. Ya. Nah. Wahadihi autarat tilka. Maka sholat maghrib ini mengganjilkan, ya. Sholat maghrib ini mengganjilkan sholat sebelumnya. Yani annal maghriba ja'alat ma sabaqa witran. Nah, yani salat maghrib menjadikan yang sebelumnya yaitu zuhur dan asar sebagai witr, ganjil. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha witrun nahar." Ya. Sesungguhnya ia adalah witir di siang hari, ganjil itu karena dia penutup siang. Matahari terbenam masuk maghrib begitu. Nah, penutupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khasya ahadukum as-subha," apabila kalian khawatir ya masuk salat subuh, kan kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat witir. Nah, kalau kalian khawatir masuk salat subuh kalau salat witirnya kebanyakan, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka shalla wahidatan, maka cukup sholat witirnya satu kali, satu rakaat aja. Ya, fa autarat lahu ma qad shalla, ya. Karena ya kalau dia sholat satu rakaat itu sudah cukup, karena dia sudah apa namanya? Ya, ia sudah sholat. Ia sudah menjadikan witir sholat yang telah dia lakukan itu pada maghrib tadi. Fa rajih annaha syamilatun lil ma'nain. Maka pendapat yang rajih makna al-watar wasyaf'i wal watar itu mencakup dua makna ini. Makna makhluk dan makna sholat. Syafa' genap itu makhluk, witir adalah Allah, atau juga makna yang lain adalah sholat, sholat malam dan sholat siang. Di annaha kullama kanatil ayatu tatadammanu ma'nayaini la yatanafayani tuhmalu alaihima. Karena setiap kali sebuah ayat itu mengandung dua makna yang tidak saling menafikan, maka ia bisa dibawa kepada keduanya. Ya, bisa ditafsirkan kepada keduanya. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Nah. Berikutnya. Mirza. Qulallahu ta'ala wa minal aqwalil mawjudati anhum wa yaj'alaha ba'dan nasi ikhtilafan ay yu'abbiru anil ma'ani bi alfazin mutaqaribatin la mutaradifatin fa inna taradufa fil lughati qalil wa amma fi alfazil qur'ani fa imma nadirun wa imma ma'dumun wa qala an yu'abbaru an lafdin wahidin bi lafdin wahidin yu'addi jami'a ma'nan bal yakunu fihi taqribun li ma'nan wa hadha min asbabi ijazil Qur'an. Kita bahas dulu ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa minal aqwal al-mawjudatu anhum, maka di antara pendapat yang ada yang bersumber dari mereka para ulama salaf, ya ja'aluha ba'dun nasi, dan ini dijadikan oleh sebagian orang, sebagian ulama ikhtilafan, ya, dianggapnya sebagai sebuah perbedaan. An yu'abbiru anil ma'ani bi alfadin mutaqaribatin la mutaradifatin, yaitu ya mereka mengungkapkan berbagai makna dengan redaksi yang saling berdekatan, bukan dengan muradifnya, dengan sinonimnya, ya. Fa inna taradufa, karena sinonim fil lughati qalilun, dalam bahasa itu sedikit. Wa amma fil lafdil Qur'an, adapun sinonim dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, fa imma nadirun, itu bisa langka, au wa imma madmun, atau memang enggak ada, atau memang bahkan tidak ada. Wa qala an yu'abbara an lafdin wahidin bil lafdin wahidin yu'addi jami'a ma'nahu. Ya, dan jarang sekali atau sangat sedikit sekali suatu lafaz diungkapkan dengan lafaz yang lain yang dapat ya menghantarkan kepada seluruh maknanya. Dia dapat mengcover seluruh maknanya. Ini enggak ada, jarang sekali. Bal yakunu fihi taqribun li ma'nahu. Justru pengungkapan ini sekedar untuk mendekati makna yang sebenarnya. Wa hadha min asbabi i'jazil Qur'an. Dan ini adalah bagian dari mukjizatnya Al-Qur'an. Lanjut Mirza syarahnya. Anna taradufa fil haqiqati ibaratun an tadukhu min lafdi wa kalamun walifi sahihun bin nisbati lil ma'ani amma bin nisbati lil a'yani fa inna taradufa fiha kathirun fakam lil fakam lil hirri min ismin fakam lil asadi min ismin wa hakadha al ma'ani sahihun an taradufa fiha qalilun walakin ma'adhalika mawjudun wala yumkinu ayyunkaru famasalan burrun wa kumhun wa kubbun wa indana habbun wa habbun wa indana billugatil amiyati aishun hada mutaradifun wa huwa kasirun wa fil qur'an yaqulu innahu nadirun bimakna annahu la yumkinu an ta'tiya kalimatan bimakna kalimatin fil qur'ani walakin hunaka kalimatu syakki fi qawlihi ta'ala fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika wa hunaka kalimatu raibun la raiba fihi hudalil mustaqim yadunnu ba'dun nasi anna syakka wa raiba ma'nahuma wahidun walisa kadhalika kama sayadkurul mu'alifu fahina izin at-taradufu min kulli wajhin yaqulu innahu nadirun aw ma'dumun qawluhu wa qala ayu akbaro nafdin wahidin bilafdin wahidin yu'addi jami'a ma'nahu qawluhu bilafdin wahidin yakni mugayirun ay wairul awali an-nafdin wahidin bilafdin wahidin yakni akhara walau qalan mu'alifu an-nafdin wahidin bilafdin akhara lakana ubay lakana abiyanu wa awduha wa hadha wa muradu baik. Nah, dari syarahnya, baik, perhatikan. Yaqul mu'alif rahimahullah ta'ala Ibn Taimiyah, Syekhul Islam menyatakan taraduf sinonim dalam bahasa Arab itu jarang. Kenapa? Karena taraduf sinonim itu secara hakikatnya dia adalah ibarah, ungkapan antadakhu min lafz, ya, dari keluasan kata. Maka pernyataan mu'alif ini benar dari sisi makna, jika dikaitkan dengan makna. Amma binisbati lil a'yan, tapi kalau dia, ya, di pernyataan tersebut dikorelasikan dengan a'yan, dengan objek, maka taraduf fiha kathir, ya, sinonim itu banyak, ya, sekali dalam bahasa Arab. Betapa banyak kata kucing, ya, binasmin, dari bahasa Arab banyak banget. Hirrah, ya, begitu kan. Apalagi kitun, wah, banyak. Kamlil asad minasmin, wah, banyak. Asad, usamah, wah, banyak banget. Pedang aja apa? Saifun, muhannadun, apalagi, ya, sorimun, maslulun, banyak sekali. Ya. Wahada al-ma'ani sahihun anna taradufa fiha qalilun. Tayyib. Ya, artinya secara maknawi memang benar kasus sinonim ini jarang. Ya, memang benar. Ya, lakin ma'adalik mawjudun wala yumkin ayyunkar. Namun walaupun demikian dia ada dan tidak mungkin untuk diingkari. Contoh kalimat, ya, bur, ya, gandum, komah, hab, ya, itu sama semuanya. Mananya gandum, bur, ya, bur, komhun, habbun, itu mananya gandum, sama semuanya. Wa indana bil lughati al-amiyah aish. Dan kita sendiri ya dalam bahasa amiyah, bahasa Arab pasar, bukan bahasa fusha, kalimat aish. Tapi setahu saya Allahu a'lam bishawab, aish ini adalah fusha. Ada diucapkan di kitab-kitab ulama. Ya. Ya, di antara oleh Syekh Sadhan, beliau membawakan kalam dari salaf di antara dari Imam Ahmad, ya, yang membawakan kalimat aish. Apa ini gitu aish? Ini di masa siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, semisal kalimat moya. Ya. Ya. Itu air. Nah, itu juga disangka orang amiyah, padahal itu adalah fusha. Allah a'lam bishawab. Hada mutaradifun. Ya. Ini aish ini sinonim, padahal dia banyak. Ini banyak sekali. Nah, contoh ini banyak. Nah, di dalam Al-Qur'an ya yaqul, maka Ibnu Taimiyah menyatakan sinonim dia dalam Al-Qur'an nadirun, jarang. Maknanya apa? La yumkin an ta'tiya kalimatan bi makna kalimatin bil Qur'an. Ya. Maknanya apa? Tidak mungkin satu kata dalam Al-Qur'an apabila Anda mendatangkan satu kalimat dalam Al-Qur'an ya, dia memiliki makna yang sama dalam kalimat yang lain. Ya. Lakin hunaka kalimat syak. Ya, di Al-Qur'an terdapat kalimat syak. Kalimat syak, ragu. Allah Ta'ala berfirman, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Ya, jika engkau wahai Nabi berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada engkau. Nabi enggak ragu. Wa hunaka kalimat raib. Ada juga di Al-Qur'an terdapat raib, ragu juga. Bahasa kita ragu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, hudalil muttaqin gitu ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Hudalil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah ya, kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya tentu Pak Duna, sebagian orang menyangka bahwa syak dan raib maknanya satu sama. Padahal laisa kadzalik. Kama sayyid quru al-mu'allif. Sebagaimana akan disebutkan oleh al-mu'allif oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Wa hina fa hina idzin, maka kalau begitu at-taradufu min kulli wajhin yaqulu innahu nadirun aw ma'dumun. Nah, kalau begitu berarti sinonim ya. Sinonim dari segala sisi, maka Ibnu Taimiyah menyatakan dia bisa jarang atau bisa juga memang tidak ada. Ini menurut Ibnu Taimiyah ya rahimallahu taala. Kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan wa qala ayu abara an lafdin wahidin bi lafdin wahidin yuaddi jami'a ma'naha ma'nahu. Jarang sekali diungkapkan dari sebuah lafaz, dari satu lafaz di Al-Qur'an dengan lafaz yang lain yang ini akan dapat menghantarkan kepada seluruh maknanya. Maka pernyataan beliau bi lafdin wahidin maknanya apa? Yaitu yang berbeda. Yaitu berbeda dari yang awal. Nah, dari satu buah lafaz yang sama dengan lafaz yang satu, maksudnya apa di sini? Ya. Lafaz satu lafaz diungkapkan dengan lafaz yang satu, maksudnya apa? Dengan lafaz yang lain. Ya, seandainya mu'alif menyatakan an lafdin wahidin bi lafdin akhar, ya, jarang sekali diungkapkan dari satu lafaz dengan lafaz yang lain. Nah, inilah kana abyana. Tentu kalau diungkapkan dengan ini, kalau beliau menyatakan ini tentu lebih jelas. Wa audaha, ya sama ya, lebih terang, lebih jelas. Hadza huwa muraduh. Inilah yang beliau maksud. Ya, yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya rahimullah. Nah. Baik, berikutnya. Ya. Rizki. Syekh Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qala al-qa'ilu yawma tamuru as-sama'u mawra. Innal mawra huwa al-harakatu kana taqriban idzil mawru harakatu khafifatun. Sari'atun. Wakadhalika idza qala al-wahyu al-i'lamu aw qila awhayna ilaika anzalna ilaika aw qila wa qadaina ila bani israila ay a'lamna wa asalu dhalika fa hadha kulluhu taqribun la tahqiqun fa innal wahya huwa i'lamun sari'un khafiyun wal qada'u khafiyun wal qada'u ilayhi akhassu min al-i'lami fa inna fihi inzalan ilayhim wa iha'an ilayhim wal arabu tudammimu al-fi'la ma'na al-fi'li wa ta'dihi ta'diyatahu Kita baca dulu pernyataan dari Ibnu Taimiyah ini. Fa idza qala al-qa'ilu, tentunya yang beliau maksud apabila seseorang berkata, minal mufassirin, ya, dari kalangan ulama tafsir. Jika ada seorang ulama tafsir menyatakan, ya, tentang firman Allah, yauma tamurus samaa'u maura, pada hari ketika langit berguncang dengan sekeras-kerasnya, maka ulama ini menyatakan innal maura wal harakatu kana taqriban. Ya. Maka kata al-maur itu bermakna harakat, gerakan. Ya. Kana taqriban. Ini ungkapan ini hanya taqriban, kira-kira aja. Yang dekat dengannya. Kenapa idil maur? Karena maur itu maknanya apa? Maur itu berarti harakatun khafifatun, gerakan yang ringan. Wasari'atun, yang cepat. Wa kadza idza qala, demikian pula jika ada seorang ahli tafsir menyatakan al-wahyu al-i'lam. Wahyu itu adalah pemberitahuan. Oke, misalkan dikatakan tentang ayat auhayna ilaik, dan sungguh kami mewahyukan kepada engkau wahai Nabi, anzalnahu ilaik, maknanya kami turunkan kepada engkau. Akhirnya misalkan dikatakan tentang ayat waqadaina ila bani Israil, ya, dan kami turunkan kepada bani Israil, aib a'lamnahu, maknanya apa? Kami memberitahukannya kepada bani Israil. Wamsal mudzalik, dan semisal, ya, contoh-contoh seperti ini banyak lagi. Fahada kulluhu taqribun la tahqiqun, ini semuanya hanya bersifat takrib, mana yang dekat, perkiraan, bukan realitas sebenarnya yang ditentukan makna yang demikian. Kenapa? Fa innal wahya huwa i'lamun sari'un khafiyun, sebab wahyu itu pemberitahuan yang cepat dan khafi, sama rahasia. Sedangkan qada'u ilaihim, ya, ketetapan atas mereka itu akhassu min al-i'lam, ya, apa namanya, lebih khusus daripada kata i'lam, pemberitahuan. Ya. Fa inna fihi inzalan ilaihim wa iha'an ilaihim. Ya. Karena kata, ya, qada, ya, pemberitahuan ini mencakup makna menurunkan kepada mereka, juga bisa bermakna mewahyukan kepada mereka. Wal arabu, sedangkan orang-orang Arab, mereka tudum binul fi'la ma'nal fi'li. Ya. Mereka tudammin. Enggak maknanya mencakup di sini. Apa namanya? Menyimpan makna sebuah fi'il, ya, pekerjaan, dan, ya, kepada makna fi'il. Dan mereka wata tudamminu ta'diyahu, ya, bukan ta'dihi, itu ma'tuf ke maf'ul bil, maf'ul dari al-fi'la, tudamminu fi'la wa tudamminu ta'diyahu. Dan mereka, ya, mentransifkan, apa bahasanya, mentransitifkan, ya. Mentakdiyah itu apa sih bahasa Indonesianya? Memuta'adikan, bukan memantahkan, maknanya di sini lampoi. Memutadikan, apa bahasa Indonesia? Mentransit. Kan fi'il kalau mutadi bisa fi'il transitif. Apa namanya? sangat sensitif. Susah amat bahasa Indonesia sih. Ribet amat. Ya, mengaktifkan gitu. Fiilnya kan kalau fiil lazim fiil apa namanya? Pasif. Kalau fiil mutaaddi aktif, transitif. Alah sih ribet amat bahasa Indonesia. Gitulah. Lu pakai bahasa Arab aja kita lah. Enggak ada bahasa ribet banget bahasa Indonesia. Nah, ya karena mereka mentransitifkan fiil yang transitif. Ta'diyatahu, ya. Fiil yang memang mutaaddi. Halah ribet banget bahasa Indonesia. Nah, terus baca syarahnya. Qala syarihi rahimahullahu ta'ala yakni alladziina qalu inna ma'na qalihi ta'ala yawma tamuru samaa'u mawran ay tataharraku yaqulu hadza taqriban li'anna al-mawra harakatun khafifatun sari'atun wa laysat mutlaqa harakatin kadzalika idza qala al-wahyu huwa al-i'lamu Allahu ila nabiyhi nabiyhi yakni a'lamahu bikadha fa hadha aidan tafsirun taqribiyyun aw qala wa qawaina ila bani isra'ila yaqulu ay a'lamna ilaihim hadza aidan taqribiyyun li anna ma'na qadaina ilaihim akhassu min a'lamna li anna ma'naha qadaina ilaihim yakni qada'an qadariyan wasilan ilaihim fa huwa laysa bi ma'na mujarrad min nabi وَبَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ ذَلِكَ فَقَالَ فَإِنَّ الْوَحْيَ هُوَ إِعْلَامٌ سَرِيعٌ خَفِيٌّ وَالْقَضَاءُ إِلَيْهِمْ أَخَصُّ مِنَ الْإِعْلَامِ فَإِنَّ فِيهِ إِنْزَالًا إِلَيْهِمْ وَإِيحَاءً إِلَيْهِمْ وَالْعَرَبُ تُضَمِّنُ الْفِعْلَ مَعْنَى الْفِعْلِ وَتَعْدِيَهُ تَعْدِيَتَهُ وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَهُوَ التَّضْمِينُ bi ayyi dhammana fi'la ma'na fi'lin fa yakunu muta'addiyan ta'addi dhalika al-fi'la wa mithalu dhalika wa huwa min awdahi al-amsilati qala ta'ala ayna yashrabu biha 'ibadullahi fal fi'lu yashrabu dhammina ma'na yarwi biha yarwa Yarwa. Ya. Yarwa biha. Tadi malam di talqis Al-Mawiyah kita ada kalimat yarwa. Ya, maka ilmu kalam ya, itu la yarwa ghalila, tidak mampu menghilangkan dahaga. Ar-ray. Ya. Ilmu dori. Tapi matinya yarwa. Ya? Roa yarwa. Li'annahu laysa ma'kulan annahum yashrabuna bil'ayni bal innahum yashrabuna bil'aksi faba'duhum qala inna ma'na biha ay minha waba'duhum qala ma'na yashrabu ay yarwa biha fayakunu fi'luhuna mudamminan lishurbi i'dalan 'an shurbi bil lafzihi wa dalan 'ala ma'na wa ar-ray bi muta'alliqihi wa huwa qawluhu biha ar-ray itu ini antum haus minum kemudian hilang dahaganya hilang dahaga antum itu namanya ar-ray. Kalau habis makan, kenyang. Habis makan, hilang lapar. Namanya kenyang. Habis minum, hilang haus. Namanya apa bahasa kita? Hah? Segar. Enak aja segar. Apa bahasa Indonesianya? Nah, habis lapar, makan. Kemudian, bukan cuma hilang laparnya. Enak, kenyang. Nah, ini haus. minum, hilang dahaganya, hilang hausnya. Namanya apa? Hah? Puas. Apa? Puas. Panjang puas. Tukul juga ngomong puas. Puas, puas, kata Tukul. Nah, apa bahasa Indonesianya? Gak ada, miskin bahasa kita. Nah, bahasa Arab namanya Roy. Roy, nah itu Yarwabiha, minum dengannya jadi kenyang. Jadi apa? Kenyang versi minum. Nah, gitu. Ya, susah bahasa Indonesia ya. Saya juga dulu waktu sekolah bahasa Indonesia saya, walaupun nggak merah di rapot, nilainya 6 aja. Hah? Jelek. Pernah SMP merah bahasa Indonesia. Allah Musta. Susah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu susah. Antum nggak percaya antum? Bahasa Indonesia itu susah sebenarnya. Akhirannya, imbuhannya, pusingan. Udah bahasa Arab ya, mendingan dah enak. Tapi barakallahu fiik. Ya, ini kata kemudian di sini. Ya. Pernyataan dari Syekhul Islam yang dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, yakni alladzina qalu, maksudnya yaitu para ahli tafsir yang menyatakan makna firman Allah wa yauma tamuru samaa'u mawra, pada hari ketika langit berguncang dengan sekeras-kerasnya, ai tataharruku, yaitu bergerak, ya, berguncang. Ini yang qulu hadza taqriban. Muat tafsir yang menyatakan demikian itu hanya kurang lebih aja. Perkiraan kurang lebih aja. Kenapa? Karena maur itu harakatun khafiyyun sari'atun, laisat mutlaqah harakatun. Ya, karena yang namanya maur itu goncangan yang halus, cepat. Bukan goncangan dalam pengertian umum. Ya. Bukan gerakan dalam pengertian umum. Secara mutlak demikian pula. Ya. Qala al-wahyu wal i'lan. Demikian pula ahli tafsir yang mengatakan wahyu adalah maknanya i'lam, pemberitahuan. Auhallahu ila nabihi, yakni alamahu. Kalau Allah mewahyukan kepada nabinya, maksudnya apa? Memberitahukan kepada nabi tersebut. Bikada, dengan wahyu ini. Fahada aidan tafsir takribi. Ini juga namanya tafsir takribi. Ya, kurang lebih. Ya. Perkiraan aja. Maknanya enggak keluar dari situ. Demikian pula dengan firman Allah waqadaina ila bani Israil, ya, dan kami tetapkan kepada bani Israil ai a'lamna ilaihim yaqul, maka ada ahli tafsir yang menyatakan itu maknanya apa? Kami beritahukan kepada mereka. Ini juga tafsir takrib. Kenapa? Karena makna qadaina ilaihim itu lebih khusus daripada makna a'lamnahu. Ya, kenapa? Karena maknanya qadaina ilaihim itu maknanya apa? Qada'an qadariyah. Ya. Karena itu maknanya qada'an qadariyah. Keputusan, takdir. Ya, wasilan ilaihim. Ya. Dan patokan dasar bagi mereka. Bahwa laisa bimakna mujarradil i'lan. Maka itu tidak bermakna pemberitahuan secara pemberitahuan saja. Ya, itu bukan maknanya pemberitahuan saja. Makna qadaina. Kemudian bayana al-mu'alifu dalika. Masya Allah. Kemudian al-mu'alif Syekhul Islam, ya, menjelaskan hal tersebut. Beliau menyatakan fa innal wahya huwa i'lamun sari'un khafiyyun. Wahyu itu adalah pemberitahuan yang cepat, yang rahasia, yang samar. Wal qada'u ilaihim akhassu minal i'lam. Maka kalimat qada'u ilaihim itu lebih khusus daripada i'lam. Ya, kenapa? Karena fihi inzalan ilaihim. Ya. Karena itu bernuansa makna apa namanya? Mencakup makna menurunkan kepada mereka. Wa iha, mewahyukan ilaihim kepada mereka. Wal arabu tudaminul fi'la ma'nal fi'li. Nah, orang Arab, sedangkan dalam bahasa Arab kerja, ya, kata kerja pasti menyimpan makna fi'il, pekerjaan. Dan mereka, nah ini nih yang ribet nih. Wa ta'diyahu ta'diyatan. Apa ini? Mentransitifkan kata kerja sebagaimana mestinya. Udah gitu aja dah. Ya. Baik. Wa hadza ma'rufun wa huwa at-tadmin. Nah, ini adalah sesuatu hal yang ma'ruf, yang dikenal, yang dinamakan dengan at-tadmin. Apa itu? Bi ayyi dhammina fi'la ma'na fi'lin. Yaitu menyimpan atau mencakup sebuah kata kerja yang mencakupannya itu kepada makna fi'il. Ya. Fa yakunu muta'addiyan, ta'addi dzalika fi'la. Sehingga ia muta'addi, menjadi transitif, aktif. Ya, yang dia akan ta'addi dzalika fi'li, yang akan memuta'addikan fi'il tersebut, mentransitifkan fi'il tersebut. Alah, ribet banget terjemahannya. Ya, kurang lebih gitulah. Ngerti ya? Udah kayaknya ini enggak bisa susah diterjemahin. Ya. Filazim bil mutaaddi, gini-gini. Baik, misalnya dalik, contohnya. Ya, misalnya dalika huwa min awdahil amsilah, yang merupakan contoh yang paling jelas. Ya, firman Allah Ta'ala ya, yang paling gamblang, ainai yashrabu biha ibadullah, maka para hamba-hamba Allah akan meminum ainan, mata air di surga, ya, yang dia yashrabu biha, yang minum dari mata air surga tersebut para hamba-hamba Allah. Maka kata kerja yashrab itu dumina makna yarwa biha, ya, itu juga mencakup, ya, mencakup kata kerja yarwa, yarwa biha, yang minum kemudian menghilang dahaga. Kenapa? Li'anna laisa ma'kulan annahum yashrabuna bil aini, ya, karena ya laisa ma'kulan, sesuatu yang tidak masuk akal bahwasanya mereka minum dengan ain, dengan mata, dengan mata air maksudnya, ya, mereka minum dengan mata air biha gitu kan, itu kan ada biha, ya, mata air mereka minum dengan mata air tersebut, tidak demikian, ya, kenapa? Karena bal innahum yashrabuna bil kas, mereka minum dengan gelas kaca kristal. Fa ba'duhum qol, maka sebagian ulama ahli tafsir menyatakan inna ma'na biha ay minha. Ada yang menyatakan itu bukan maknanya biha tapi minha, minum dari mata air tersebut hamba-hamba Allah di surga, minha. Wa ba'duhum qala makna yashrab ay yarwa biha. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan makna yashrab itu bukan yashrab tapi yarwa biha. Ya, yarwa biha, yaitu yarwa yang kenyang setelah minum gitu. Tadi itu apa tadi mananya? Kalau lapar makan kenyang. Nah, ini namanya kenyang. Kenyang. Nah, ini kenyang yang versi haus, minum kenyang hausnya. Hilang hausnya plus kenyang dengannya. Apa tuh? Nah, itulah yarwa. Ya, itu maknanya begitu. Fayakunu al-fi'lu huwa mutadamminan lisyurbi. Maka kalau begitu kata kerjanya di sini yashrab itu berarti mengandung makna minum, ya. Itu ya sebagai i'dalan al-syurbi bilabdihi, sebagai ganti dari kata syurb minum, ya, dengan lafadznya sendiri, wadalan alal makna, dan juga dia menunjukkan kepada sebuah makna, yaitu apa? Wahuwa ar-ra'i, yaitu makna ar-ra'i, yaitu kenyang dan hilang dahaga. Kenyang versi minum air, ya, kenyang versi minum air, gak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia lapar, makan, hilang lapar plus kenyang, kenyang. Nah, kalau ini haus, minum, hilang dahaga, hilang haus plus kenyang. Nah, ini namanya ar-ra'i. Ar-ra'i. Ya, yaitu bimuta'alikihi, dengan memuta'alikan dengan jar majrur, yaitu dengan apa? Dengan biha. Wa huwa qauluhu biha. Taib, ya. Bisa dibaca lagi? Masih cukup waktunya? Kalau saya sih lagi gak ngantar anak sekolah. Anak saya libur sekolahnya. Masih lanjut? Berani? Cukup? Cukup deh ya. Yang penting dipaham ya, di muraja. Alah bisa aja. Sampai halaman 60 ya. Subhanallah. Insyaallah ila ilantas.